aduh nenek, mengapa engkau masih ragu kepadaku. Cinta ban motor gak bakal kempes, juga gak bakal bocor. Semakin lama cintaku takkan kendor, selalu kenceng walau tanpa kompresor. Seandainya engkau tahu hati, pasti engkau takkan ragu cintaku. Walau kedua mataku suka tidur, namun cintaku tak pernah tidur. Cintaku ini bukan cinta ban motor. Cinta ban motor.